Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga di pagi hari yang cukup cerah ini kita kembali dapat bermajlis di sini di tempat yang paling mulia. Maka sebagai bentuk syukur kita kepadanya, kita akan manfaatkan majlis ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Usul wa Mumayyizat Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi amal soleh yang diterima di sisinya dan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di mabhats yang kedua, penjelasan seputar satu prinsip dari prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu menjauhi ahlil bidah, menghajarnya dan memperingatkan umat darinya serta tidak bergaul bersamanya. Di bawah mabhas tersebut kemudian disinggung beberapa pasal, di antara pasal yang sudah kita bahas adalah tentang pentingnya kita sebagai ahlus sunnah untuk menjauhi kitab-kitab karya ahlul bid'ah. Karena walau bagaimanapun bisa dipastikan kitab-kitab tersebut dipenuhi oleh berbagai macam syubhat. Selain itu penting juga bagi kita untuk mengingatkan kaum muslimin agar waspada dari kitab-kitab ahlil bid'ah. Karena salah satu yang membuat bid'ah itu berkembang adalah adanya kitab-kitab tersebut dan dibacanya kitab-kitab tersebut. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, fasal berikutnya dijelaskan di sini, wa fihi bayanun min al-allamati Rabi al-Madkhali hafizahullah ta'ala li'illatin allati min ajliha amara as-salaf wa awsu wa nasahu bi hujrani ahli al-bid'ah wa adami mujalasatihim. Fasal yang berisi penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi Al-Madkhali hafizahullah taala tentang sebab atau alasan mengapa para salaf memerintahkan, mewasiatkan dan menyampaikan nasihat untuk memboikot, menghajar ahlul bidah dan tidak bergaul bersama dengan mereka. Maka disebutkan di sini wahiya khasyatut ta'atsuri bihim. Salah satu sebab atau alasannya adalah karena khawatir dari pengaruh yang ditimbulkan oleh mereka. Ini yang mendorong sekali lagi para salaf memerintahkan, menasehati, mewasiatkan agar memboikot, menghajar ahlul bid'ah. Ya, yaitu apa? Khosyatut ta'athur bihim, khawatir dari pengaruh ya, atau dampak buruk dari mereka ahlul bid'ah. Wa intiqalul adwa minhum ila man yujalisuhum, dan khawatir berpindahnya penyakit yang ada pada mereka kepada siapa saja yang duduk bareng bergaul dengan mereka. Fatakunun natijah annahu yasiru dhahyatan min dhahayahum, sehingga bisa mengakibatkan siapa saja yang duduk bersama dengan mereka menjadi salah satu dari korban-korbannya. Fayanharifu bin hirafihim, akhirnya menjadi menyimpang seperti halnya mereka telah menyimpang. Wa yasiru ba'da dzalika khosman li ahli sunnah wal iyadu billah, dan hasil akhirnya akan menjadi musuh ahli sunnah wal iyadu billah. Nah, kita bisa lihat, kita bisa renungi bersama betapa gigihnya para salaf menjaga kita, menjaga umat Islam dari segala hal yang bisa merusak agamanya, merusak keyakinannya. Salah satunya adalah wasiat, pesan ya, mereka para salaf untuk kita menghajar ahlul bid'ah. Tadi sudah dikemukakan alasannya. Apa alasannya? Satu, ya, khawatir dampak buruk yang ditimbulkan dari mereka. Yang kedua, khawatir penyakit yang ada pada mereka ahlul bid'ah itu berpindah kepada siapa saja yang duduk dengannya. Nah, karena bisa jadi siapapun yang duduk dengan ahlul bid'ah itu menjadi salah satu korbannya. Sehingga menyimpang sama seperti telah menyimpangnya ahlul bid'ah. Dan bahkan na'udzubillah hasil akhirnya justru akan menjadi musuhnya sunnah. Nah, faqala hafizahullahu ta'ala, maka Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa mawaqifu ahli sunnah min ahli al-bid'ah wadihatun kasyamsi. Berbicara soal sikap ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah itu sudah sangat jelas sekali, persis seperti matahari di siang hari. Ya, jelas, terang benderang. Siapapun bisa melihatnya, siapapun bisa mengetahuinya. Waqad hadzara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min mujalasati ahli al-bidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan dari bahayanya bergaul dengan ahlul bidah. Wa ahli syarr umuman, dan bahkan bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek keadaannya secara umum. Wa hadzara as-salafu min dzalika. Dan kemudian para salaf pun menyampaikan peringatan akan hal tersebut. Walladzina khalafu hadhihi at-tahdhirat yabuuna bil inhiraf. Orang-orang yang mereka menyelisihi peringatan-peringatan ini, peringatan Rasul, peringatan para salaf, maka hasil akhirnya akan menyimpang. Jadi peringatan itu sudah disampaikan sebelumnya. Kalau sudah ada peringatan dan isinya kebaikan, maka sikap seorang muslim yang baik adalah memperhatikannya, mengikutinya. Ya. Bukan kemudian meremehkannya, mengabaikannya, tidak mau memperdulikannya. Ya. Karena akibatnya akan fatal. Kita kalau ada atau sedang dalam sebuah perjalanan, kemudian mendapatkan peringatan, peringatan hati-hati di depan ada ini dan itu misalnya, maka kita akan waspada sebelum sampai ke tempat yang dimaksud, ya kan? Karena ada peringatan. Kalau seandainya kita tidak mengindahkan peringatan itu, kita tidak mau tahu soal peringatan itu, kita mengabaikannya, yang terjadi apa? Kemungkinan besar kita akan celaka. Iya kan? Begitupun soal duduk bergaul dengan ahlul bid'ah. Sudah dikasih peringatan oleh Rasul, jangan duduk bersama dengan mereka. Para salaf sudah memberikan peringatan, jangan duduk bersama dengan mereka. Siapa yang betul-betul perhatian terhadap peringatan tersebut, mengikutinya, ya, maka akan selamat. Dan sebaliknya, siapa yang mengabaikannya, meremehkannya, tidak mau tahu dengan peringatan itu, dipastikan akan celaka, menyimpang. Falladhi yarfudhu taujihatir rasul al-karim alaihi salatu wassalam fit tahdhir min mujalasati ahli syarr kama fil hadith mathalul jalisi salih wassu kahamilil miski wa nafihil kir fahamilul miski imma an yukhdiyaka wa imma an tabta' minhu wa imma an tajda minhu rihatan tayyibatan wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Maka kata Syekh, siapa saja yang menolak arahan-arahan Rasul alaihi salatu wassalam yang disampaikan oleh beliau dalam bentuk peringatan dari bahayanya bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, maka akan celaka, akan terbawa, akan menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang jelek. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata beliau, perumpamaan teman duduk yang soleh, yang baik, dengan teman duduk yang jelek, itu seperti seorang yang membawa minyak wangi atau penjual minyak wangi dengan seorang tukang pandai besi. Fahamilul miski, yang menjadi penjual minyak wangi, bisa jadi ketika kamu berdekatan dengannya, maka dia akan menebar wanginya kepadamu, sehingga kamu bisa mendapatkan wanginya. Atau bisa jadi kamu membeli minyak wangi tersebut darinya. Sedangkan nafikhul kir, tukang pandai besi, maka kemungkinannya ketika kamu mendekat kepadanya, maka pakaianmu akan terbakar, Atau paling tidak kamu akan mendapatkan bau yang busuk darinya. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW ketika kita berdekatan, bergaul dengan orang yang baik, dengan ketika kita bergaul, berdekatan dengan orang yang jelek. Saat kita mendekat kepada orang yang baik, kita akan tertulari kebaikannya, dan kita akan menjadi orang yang baik sama seperti dia. Tapi saat kita mendekat kepada orang yang jelek, orang yang tidak saleh, maka kita akan tertulari kejelekannya. Dan bahkan kita pun akan pada akhirnya menjadi orang yang jelek. Ya. Falimadza la yakhuduna bi nasihatir rasul alaihi salatu wasallam? Maka pertanyaannya, kenapa tidak mau mengambil nasihat rasul alaihi salatu wasallam? Jadi pertanyaan yang serius. Mengapa tidak mau mengambil nasihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya. Fa in lam yusab man yukhalituhum mi'ah fil mi'ah 90 fil mi'ah la yaslam min syarrihim. Jika orang yang bergaul dengan ahli bid'ah itu tidak tertulari kebid'ahannya 100%, maka paling tidak 90%. La yaslam min syarrihim, enggak akan bisa selamat dari keburukannya. Makanya ada istilah menjalis janis. Siapa yang duduk bergaul dengan seseorang pasti akan tertulari oleh sifat-sifat yang ada pada dirinya. Bisa jadi gaya berpakaiannya jadi sama, gaya bicaranya jadi sama, gaya berjalannya jadi sama, atau dalam hal-hal lain jadi ada kesamaan. Nah, فَالَّذِي يُخَالِطُهُمْ وَيُعَاشِرُهُمْ وَيُعْطِيهِمْ وَلَا فَإِنَّهُ يَتَأَثَّرْ بِأَسَالِيبِهِمْ. Maka orang yang bergaul dengan ahlul bid'ah, berteman dengan ahlul bid'ah, memberikan loyalitas kepada ahlul bid'ah, pasti dia terpengaruh oleh gaya-gayanya ahlul bid'ah. وَيَتَأَثَّرْ بِأَفْكَارِهِمْ, dan pasti akan terpengaruh oleh pemikiran-pemikirannya. وَيُبْتَلَى بِالْمُدَهَنَةِ وَالْمُجَامَلَةِ إِلَىٰ أَنْ يَمُوتَ قَلْبَهُ. Dan pasti pada akhirnya nanti akan banyak basa-basi, ya, bermudah-mudah dalam segala hal, ila an yamuta qalbahu, hingga hatinya menjadi mati wal iyadu billah. Wa fil ghalib yanharif wa yadhhab ma'ahum, dan pada umumnya akan menyimpang dan kemudian betul-betul bersama dengan mereka ahlul bid'ah dan jadi bagian dari mereka. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, pelajarannya buat kita adalah hati-hati, jangan salah memilih teman. Kita tidak berbicara secara khusus soal ahli bid'ah, tapi ini bersifat umum. Jangan salah memilih teman, sekalipun dia bukan sebagai ahli bid'ah, tapi kita tahu dia selalu menebar kejelekan, maka jangan berteman dengannya. Ya. Ketika kita tidak berteman dengannya, bukan berarti menganggap dia sebagai ahli bid'ah. Kita tidak berteman dengannya hanya dalam rangka melakukan tindakan preventif, karena khawatir Dia ini orangnya suka bohong. Dia ini orangnya suka ingkar janji. Ya. Dalam urusan muamalah enggak amanah. Jangan bergaul dengannya. Ingat, bukan karena dia sebagai ahlul bid'ah, tapi karena akhlaknya, muamalahnya enggak bagus. Dalam bisnis, dalam jual beli selalu melakukan pengkhianatan, enggak jujur. Jangan bergaul dengannya. Ya. Dalam rangka apa? Ittiqa min syarrihi. Mewaspadai keburukan yang ada padanya. Kalau dalam hal lainnya bagaimana? Kalau dalam hal lainnya normal. Tapi kalau kita harus menjadi teman akrabnya, itu yang harus dihindari. Ya. Ini orang yang secara akhlak buruk, secara muamalah tidak baik. Apalagi kalau orang yang jelas punya keyakinan yang batil, akidah yang menyimpang lebih-lebih. Kita harus secara total untuk meninggalkannya, tidak berteman dengannya. Maka sekali lagi, jangan sampai salah memilih teman. Dan jangan sampai salah mengikuti orang. Ini juga bahaya. Kalau sampai orang yang kita ikuti itu ternyata keliru, kita juga ikut keliru. Ikuti, dekati orang yang secara akidah lurus, secara manhaj demikian, akhlak muamalahnya pun baik. Hidup bersama dengan mereka akan membuahkan kebaikan dan kemanfaatan buat kita di dunia dan di akhirat. La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bergaul kecuali dengan seorang mukmin yang baik, yang betul akidahnya, manhajnya, muamalahnya, akhlaknya. Qala faslun wa fihi amthilatun waqi'iyatun darabaha al-allamatu Rabi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala liman hasala lahu ta'thirun bi ahli al-bid'ah bisababi mujalasatihi lahum. Di fasal ini akan disebutkan contoh-contoh nyata yang disebutkan oleh Syekh Rabi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, contoh yang berhubungan dengan orang yang terpengaruh oleh ahlul bid'ah karena bergaul dengan mereka. Ya. Karena kalau sesuatu itu dibuat contohnya, maka ini akan semakin membuat kita menjadi paham. Ya. Wasa'idu man itta'adha bi ghairihi. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Orang yang beruntung, orang yang selamat adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Makanya kita selalu disuruh untuk bercerminlah. Ya. perjalanan hidup orang-orang terdahulu yang datang sebelum kita itu menjadi pelajaran penting buat kita. Kalau dalam kebaikan agar kita bisa mengikutinya, kalau dalam keburukan agar kita waspada darinya. Karena dalam segala sesuatu itu pasti ada pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Faqala hafizahullahu ta'ala, Syekh hafizahullahu ta'ala mengatakan, fanahnu nuhadziru syabab as-salafi min mukhalafati haula wal istinas bihim war rukuni ilaihim falyatabiru biman salafa mimman kana yaghtarru bi nafsihi wa yara nafsuhu annahu sayahdi ahla ad-dhalal wa yarudduhum an zaygihim wa dhalalihim wa idza bihi yatarannah wa yatakhabbat thumma yasra fi ahdani ahli al-bid'ah. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, kami mengingatkan para pemuda salafi dari bahayanya bergaul dengan mereka ahlul bid'ah, berdekatan dengan mereka dan condong kepada mereka. Falyatabiru, hendaknya para pemuda salafi ini mengambil pelajaran, biman salafa, mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah mendahului mereka, yang terbukti pada awalnya tertipu dengan keadaan dirinya sendiri, kemudian menganggap dirinya bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang sesat dan bisa mengembalikannya kepada jalan yang lurus, ternyata yatarannah wa yatakhabbat, hasil akhirnya terguncang keadaannya, terjepit, tersungkur di pangkuan ahlul bid'ah. Jadi maksud Syekh adalah ada orang-orang yang dulu mereka ini tertipu oleh keadaan diri mereka. Mereka ini merasa mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang menyimpang. Mereka ini merasa mampu membantah kebatilannya. Ternyata hasil akhirnya justru merekalah yang terguncang, merekalah yang terjepit, merekalah yang tersungkur dalam pangkuan ahlul bid'ah. Dan banyak yang seperti ini. Dan apa yang menimpa mereka, orang-orang sebelum kita, terjadi dan menimpa orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang ini. Ada orang-orang yang bahasanya, kami akan mendakwahi mereka dari dalam, supaya dakwah kami sampai kepada mereka, maka kami akan bergaul bersama dengan mereka. Kami yakin kami bisa mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Tapi hasil akhirnya justru terbawa oleh mereka ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang. Ya. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, waqad madat tajarubu min fajri tarikhil Islam Fa unasun min abna'i sahabah lamma rakanu ila ibni Saba waqa'u fil dhalal. Sudah berlalu dari sejak permulaan perjalanan sejarah Islam, ada orang-orang yang mereka notabene sebagai putra-putranya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika putra-putranya para sahabat ini condong kepada Ibnu Saba, tokoh munafik yang selalu bikin makar terhadap Islam dan kaum muslimin di saat itu, waqa'u fil dhalal, maka mereka jatuh dalam kesesatan. Padahal bukan orang-orang biasa, putra-putranya para sahabat. Ketika condong kepada Ibnu Saba, mereka jatuh dalam kesesatan. Wa unasun min abna'i sahabah wa tabi'in lamma rakanu ila al-Mukhtar ibni Abi Ubaid waqa'u fi dhalal. Demikian juga ada orang-orang yang notabene sebagai putra-putra sahabat, putra-putra tabi'in, orang-orang mulia sahabat dan tabi'in ini, putra-putra sahabat, putra-putra tabi'in, ketika condong kepada Mukhtar bin Abi Ubaid. Siapa Mukhtar bin Abi Ubaid? Mukhtar bin Abi Ubaid itu seorang pendusta yang mengklaim kalau wahyu itu sampai kepadanya. Artinya dia mengklaim kalau dirinya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika putra-putra sahabat dan putra-putra tabi'in ini condong kepada Mukhtar bin Abi Ubaid, apa yang terjadi? Waqa'u fil dhalal. Mereka jatuh dalam kesesatan. Wa unasun rakanu ila kathirin min du'a min ad-du'ati siyasiyin ad-dhalil wa min ru'usi al-bid'ah fa waqa'u fi haba'il ahli ad-dhalal. Ada juga orang-orang, kata Syekh, yang condong kepada para politikus, orang-orang yang sesat, tokoh-tokoh bid'ah, fa waqa'u fi haba'il ahli ad-bid'ah. Sama hasil akhirnya, juga jatuh ke dalam perangkap ahlul bidah, ahlul dolal, orang-orang yang sesat, yang berdekatan dengan para politikus, akhirnya nyemplung dalam dunia politik, yang condong kepada orang-orang yang sesat, akhirnya juga ikut tersesat, dan seterusnya. Ini perjalanan orang-orang sebelum kita. Ini harus kita ambil sebagai apa? Pelajaran. Pelajarannya apa? Pelajarannya jangan sampai hal tersebut terjadi dan menimpa kita. Ya. Karena orang yang selamat, seperti tadi disampaikan, adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dari orang lain. Ini perjalanan orang-orang yang celaka. Dan kita sudah tahu apa yang menjadi penyebab mereka celaka. Jangan sampai kita tiru. Harus kita jadikan sebagai ibroh. Makanya jangan seperti ini. Ya. Biar selamat. Nah. Wa kathirun jiddan, kata Syekh, banyak lagi contoh lainnya, banyak sekali. Walakin nadhkur minhum kisata Imran bin Hitan. Tapi paling tidak, lagi-lagi Syekh mengatakan, kami akan sebutkan kisah Imran bin Hitan. Kana min ahli sunnah, Imran bin Hiton ini seorang ahlu sunnah, kuat, ya, kokoh di atas sunnah. Lihat, bukan orang biasa loh, orang yang punya ilmu. Kalau ilmu kita dibandingkan dengan ilmu dia, enggak seberapa. Tokoh besar ini, ahlu sunnah. Wahawiyah mra'atan minal khawarij. Namun, dia tertarik dengan seorang perempuan yang notabene khawarij. Akidahnya khawarij. Fa'aroda an yatazawwajaha wa yahdiyaha ila sunnah. Karena sudah cinta, tertarik padanya, akhirnya dia ingin menikahinya dengan tujuan dia arahkan nanti kepada sunnah. Mulia enggak tujuannya? Mulia sekali. Masa orang yang bertujuan ingin menyelamatkan orang lain dikatakan jelek? Baik kan? Maksud dan tujuannya baik, masya Allah. Ingin menikahi wanita tersebut, setelah dinikahi nanti ingin diarahkan kepada sunnah. Fatazawwajaha. Singkat cerita, Imran bin Hiton kemudian menikahinya. Saat belum hidup bersama dalam satu rumah, Imran bin Hiton masih lurus. Kalimat-kalimat yang disampaikannya pun menarik perhatian banyak orang. Subhanallah, punya tujuan yang mulia, ingin memberikan hidayah kepada si wanita tersebut. Dengan cara apa? Menikahinya. Tapi setelah hidup satu rumah, lain lagi ceritanya. Ya, makar wanita dilawan. Makar setan saja kalah kok sama makar wanita. Ya. Imran bin Hiton bertekuk lutut di hadapan istrinya. Apalagi yang begitu besar cintanya adalah Imran bin Hiton. Ya. Ini juga termasuk salah satu contoh orang yang binasa karena cinta. Ya, binasa karena cinta. Maka hati-hati dengan cinta. Kita kalau sudah mencintai sesuatu, maka akan mendorong kita untuk bisa mendapatkannya. Makanya ada kata-kata hubbuka lisyai yu'mi wa yusim. Kecintaanmu kepada sesuatu itu bisa membuatmu buta dan tuli. Setelah hidup satu rumah, beda lagi ceritanya. Apa yang terjadi? Fa'auqa'atshu fil bid'ah. Qabbahahullah. Istrinya ini, wanita khawarij ini, justru menjerumuskan Imran bin Hiton ke dalam kebid'ahan. Gak kuasa dia di hadapan istrinya. Takut dia ditinggalkan oleh istrinya. Karena kecintaannya yang begitu besar kepada istrinya. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa mencintai sesuatu itu harus karena Allah. Termasuk mencintai istri kita sendiri harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah, saat suatu hari kita harus memilih antara melepaskannya atau menahannya, maka kita akan lebih cenderung menahannya. Padahal menahannya bisa menimbulkan masalah besar. Ya. Inilah akibat dari cinta yang tidak didasari oleh karena Allah Azza wa Jalla. Imran bin Hattan sudah dimabuk cinta, begitu sayang sekali kepada istrinya ini. Akhirnya dia kalah. Ya. Istrinya justru memberikan pengaruh yang besar terhadap keyakinan yang selama ini dipegangi oleh Imran bin Hattan. Bagaimana tidak? Imran bin Hattan ahlus sunnah. Sementara wanita yang menjadi istrinya seorang khawarij. Maka jangan sampai terulang kisah cinta yang seperti ini. Ya. Kisah cinta antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya. Jangan sampai seorang ahlus sunnah mencintai seorang ahlul bid'ah. Nanti akan sama kejadiannya seperti yang menimpa Imran bin Hattan. Ini juga sama berlaku bagi seorang wanita ahlus sunnah. Jangan bermudah-mudah. Ya. Jangan kemudian menganggap dirinya sok cantik. Ya. Disukai oleh seorang khawarij, bangga. Dicintai oleh seorang khawarij, bangga. Kemudian punya anggapan bahwa nanti kalau diterima cintanya menjadi suaminya, saya akan arahkan dia ke sunnah. Sayang, si khawarij ini kaya raya soalnya, ya kan? Lumayan dunianya. Nanti kan kalau sudah jadi suami bisa dijadiin donatur untuk ahlus sunnah. Luar biasa kan? Sebelum hidup dalam satu rumah. Ketika sudah hidup dalam satu rumah, bisa berbeda lagi ceritanya. Ya. Maka hati-hati. Ya. Baik laki-laki atau wanita dari kalangan ahlus sunnah, hendaknya mencari pendamping dari ahlus sunnah lagi. Ya. Jangan merasa mampu, jangan merasa bisa. Berkacalah, bercerminlah kepada apa yang terjadi dengan Imran bin Hattan. Sosok ahlus sunnah yang kuat bisa bertekuk lutut di hadapan seorang wanita khawarij. Ingat bahwa la yastawi al-khabith wat-thayyib. Enggak sama antara yang jelek dan yang bagus. Walaupun yang jelek itu terkadang membuat kita kagum. Ya. Kekaguman kita kepada sesuatu belumlah cukup untuk kita merasa aman darinya. Jadi si wanita khawarij yang kemudian menjadi istrinya Imran bin Hattan ini malah menjerumuskan Imran bin Hattan ke dalam kebid'ahan. Qabbahahullah. Semoga Allah menjelekan keadaan Imran bin Hattan. Wa kana yuridu an yahdiyaha fadlun bisababiha. Karena Imran bin Hattan ini punya keinginan untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada si wanita tersebut dengan alasan punya kelebihan. Dengan alasan mampu, bisa. Wa kathirun minal muntasibina ilal manhajis salafi yaqul. Nah, kemudian kata Syekh, banyak orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafi, kepada manhaj salafi, mengatakan ana adkhulu ma'a ahlil ahwa li ahdihim, aku akan berjalan bersama dengan mereka, aku akan masuk ke lingkungan mereka ahlul ahwa untuk tujuan mengarahkan mereka, menjelaskan tentang sunnah kepada mereka. Fayaqa'u fi habailihim, justru yang terjadi masuk dalam perangkapnya, waliyadzubillah. Abdurrahman bin Muljam wa Imran bin Hitan kulluhum yantami ila sunnah thumma waqa'a fi dhalal. Abdurrahman bin Muljam, Imran bin Hitan, kedua-duanya sama menisbatkan dirinya kepada sunnah, tapi kemudian jatuh dalam kesesatan. Ya. Kedua-duanya sama menisbatkan diri kepada sunnah, tapi kemudian jatuh dalam kesesatan. Wa ada bi Abdurrahman bin Muljam fujurahu ila an qatala Aliyan, bahkan kejahatan Abdurrahman bin Muljam sampai pada tingkatan tega membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Padahal dia menisbatkan diri kepada sunnah. Ya. Karena hidupnya di tengah-tengah khawarij, hidupnya di tengah-tengah lingkungan yang menyesatkan, jadilah dia sesat. Kesesatannya tidak tanggung-tanggung, melebihi kesesatan orang-orang yang ada di lingkungannya, sampai pada tingkatan membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa ada bi Imran bin Hitan fujurahu ila an madaha hadzal qatil. Subhanallah. Imran bin Hitan pun kejahatannya, kesesatannya sampai pada tingkatan memuji si pembunuh ini yang telah membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Padahal diketahui sebelumnya kalau Imran bin Hitan itu sebagai orang yang kokoh di atas sunnah. Itulah perbedaannya ya ikhwan, antara orang-orang yang menyimpang karena memang belum mendapatkan petunjuk, dia tidak tahu ilmu, dia gak mengenal sunnah, dengan orang yang menyimpang dalam keadaan sebelumnya sudah tahu sunnah, sudah tahu sunnah, sudah tahu akidah yang benar, kemudian menyimpang, maka penyimpangan yang terjadi padanya melebihi penyimpangan orang-orang yang memang tidak mengenal sunnah sebelumnya. Ya. Ini hal yang patut untuk kita waspadai. Kalau kita sudah mengenal sunnah, jangan coba-coba bermain-main di dalamnya. Contoh yang konkret tentang hal ini sudah banyak dan tak perlu kita sebutkan. Antum sendiri pasti bisa membacanya. Ini ada contoh ini, ada contoh fulan ini, fulan ini. Bahkan yang dulunya da'i, ya, ahlus sunnah, tapi menyimpang, waliyadubillah, menjadi mengerikan penyimpangannya. Nah, ini harus kita jadikan sebagai ibroh. Sebagai apa? Pelajaran. Begitulah akhir dari perjalanan orang-orang yang tidak mau mengambil peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peringatan para salaf dari bahayanya kejelekan. Nah, Imran bin Hitan malah memuji si pembunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, dipuji oleh Imran bin Hitan. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, dalam pujiannya Imran bin Hitan mengatakan, ya dhurbata min taqiyin ma arada biha illa liyablugu min dhil arshi ridwana. Duhai, dhurbata min taqiyin, duhai, dhurbata min taqiyin, sabetan pedang dari orang yang bertakwa. Sabetan pedang dari orang yang bertakwa. Jadi Abdurrahman bin Muljam itu disebut orang yang bertakwa ketika dia menghunuskan pedangnya ke sahabat Ali bin Abi Thalib. Dipuji, duhai orang yang telah menghunuskan pedangnya. Dia orang yang bertakwa. La haula wala quwata illa billah. Padahal yang dibunuh itu siapa? Sahabat yang mulia. Sahabat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbullah wa rasuluh wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sahabat yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah pun cinta kepadanya, Rasul pun cinta kepadanya. Sahabat seperti ini dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, kemudian dipuji oleh siapa? Orang yang tadinya ahlus sunnah. Dipuji. Hei, orang yang menghunuskan pedangnya. Dia orang yang bertakwa. Ma'aroda, gak ada yang dia inginkan ketika menghunuskan pedangnya selain bisa sampai mendapatkan keridhaan dari zat yang memiliki arsy. La ilaha illallah. Lihat anda, tingkatan kesesatannya separah ini. Makanya saya katakan tadi, beda antara orang yang menyimpang dari sunnah karena memang tidak mengenal sunnah, dengan orang yang menyimpang dari sunnah dalam keadaan sebelumnya tahu sunnah, berada di atas sunnah, akan semakin jauh ya. Jarang yang bisa kembali. Jarang yang bisa kembali. Kalau orang yang menyimpang karena memang tidak tahu sunnah, bagaimana dia bisa kembali? Jelaslah ini, sunnah aja gak tahu. Tapi ini, yang pada awalnya sudah tahu sunnah, menyimpang sulit untuk bisa kembali lagi. Padahal secara logika sangat mudah bagi dia untuk bisa kembali lagi. Om, dia pernah tahu tentang kebenaran, ya gak? Tapi tidak seperti itu faktanya. Maka penyimpangan, kesesatan itu musibah yang terbesar. Jadi wajar kalau kemudian dikatakan seperti itu. Gak ada musibah sebesar penyimpangan, sebesar kesesatan. Karena orang kalau sudah terkena musibah seperti itu, gak akan bisa pulih. Beda dengan musibah-musibah lainnya. Mau gempa, longsor, ini dan sebagainya. Sehingga merusak rumah-rumah misalnya. Insya Allah dalam beberapa waktu kemudian bisa pulih kembali. Nah. Innilah azkuruhu hinan fa ahsibuhu awfal bariyah indallahi mizana. Kata Imran bin Hithan, innilah azkuruhu, sungguh aku akan senantiasa mengenangnya. Sungguh aku akan senantiasa mengenangnya di suatu hari, dan aku anggap dia ini adalah orang yang paling sempurna timbangan kebaikannya di sisi Allah. Orang yang jelas membunuh sahabat Nabi dianggap orang yang paling berat timbangan kebaikannya di sisi Allah. Coba, kesesatan macam apa ini? Mengerikan. Ya. Ini kata-katanya sudah mengerikan. Ya. Inilah khawatir fillah rahimani wa rahimakumullah yang harus selalu kita jadikan sebagai pelajaran Karena perjalanan hidup kita ataupun perjalanan hidup orang-orang sebelum kita itu pada dasarnya berisi pelajaran buat kita. Dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang kita lewati. Tidak saja yang baik-baik, tapi juga yang jelek-jelek. Tidak saja hal-hal yang menyenangkan, tapi juga hal-hal yang menyedihkan, mengecewakan, bahkan membuat marah kita. Ya. Itu semua harus dijadikan sebagai pelajaran. Dalam perjalanan dakwah kita, ada banyak hal terjadi. Ya. Kita sudah melewati sekian masalah, sekian peristiwa. Kalau dirunut mungkin dari tahun sekian terjadi ini, tahun sekian terjadi ini, tahun sekian terjadi ini, tahun sekian. Itu harus antum jadikan pelajaran, berkaca kepada peristiwa-peristiwa itu. Dan antum lihat orang-orang yang selamat, supaya antum bisa memposisikan diri dan mengambil sikap yang benar. Karena rata-rata peristiwa-peristiwa tersebut terjadi secara berulang. Kalau ada satu peristiwa yang terjadi, ya memang kita harus mengambil sikap. Dengan belajar dari peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Belajarnya tentang bagaimana keadaan orang-orang yang selamat dalam peristiwa itu. Kenapa mereka bisa selamat? Ini yang kemudian kita ikuti. Jangan belajar dari yang celaka, dari yang binasa, dari yang menyimpang, jangan. Tapi belajarlah dari orang-orang yang mereka selamat. Nah, akrim biqaumin butuni tayir qabrahum lam yakhliqu dinahum baghyan wa udwana. Atau ukrimu biqaumin butuna tayri qabrahum, aku akan senantiasa, ini kata Imran bin Hiton, memuliakan, menghormati suatu kaum yang perut-perut burung itu menjadi kuburannya. Mereka tidak mencampuri agamanya dengan tindakan melampaui batas dan permusuhan. Imran bin Hiton memuji orang-orang Khawarij secara umum, bahwa mereka adalah orang-orang yang agama mereka tidak dicampuri oleh hal-hal yang melampaui batasan dan permusuhan. Padahal Imran bin Hiton tahu bagaimana kejahatan Khawarij. Tapi setelah dia menyimpang, setelah menjadi Khawarij, justru malah memujinya waliyullah. Nah, ila akhiri abyatin radhi'atin qalaha fi madhi hadzal mujrim, hingga akhir bait-bait lainnya yang sangat jelek, kata Syekh, yang isinya ungkapan pujian kepada si penjahat ini, Abdurrahman bin Muljam. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, Syekh melanjutkan, wa hasala li Abdirrazzaq min a'immatil hadis anin khada'a bi ibadatin wa zuhdin Ja'far bin Sulaiman al-Dubai wa anisa ilaihi fawaqa'a fi haba'il at-tashayyu. Ada contoh lain, kata Syekh, terjadi menimpa Abdurrazzaq As-San'ani bin a'immatil hadis. Beliau ini dikenal sebagai tokoh hadis. Banyak dari berbagai penjuru dunia yang datang berbondong-bondong ke hadapannya. Tokoh ahli hadis terkemuka, terkenal, bukan orang biasa. Tapi ketika tertipu dengan ibadah dan kezuhudan Ja'far bin Sulaiman al-Dubai, Ja'far bin Sulaiman al-Dubai ini seorang Syiah tulen. Ya. Wa anisa ilaihi, dan mendekat kepadanya Abdurrazzaq ini karena tertipu, merasa kagum dengan ibadah dan kezuhudan Ja'far bin Sulaiman al-Dubai, akhirnya mendekat kepada Ja'far. Fawaqa'a fi haba'il at-tashayyu. Apa yang terjadi? Abdurrazzaq terjatuh dalam perangkap pemikiran apa? Syiah. Ini akibat buruk dari pergaulan. Ya, akibat buruk dari mendekati kejelekan. Nah, yang disebutkan bukan orang biasa, orang pintar, orang cerdas, orang yang tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tahu tentang Syiah itu seperti apa. Tapi ketika kagum, terpesona dengan ibadahnya orang-orang Syiah, kezuhudannya orang Syiah, kemudian mulai mendekat kepadanya, maka jadilah dia seorang Syi'i. Waliyadzubillah. Makanya ada di kalangan orang salaf yang ketika ada seorang munafik sholat, dia mengatakan a'udzubillah min khusyu'il munafik. Aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya salat si munafik ini. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena khawatir, kagum gitu. Ya. Ini para salaf sampai seperti itu. Maka ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tahu bahwa seseorang itu dia memiliki pemikiran yang menyimpang, jangan pernah kagum kepadanya dalam hal apapun. Ya. Jangan pernah memberikan pujian kepadanya dalam hal apapun. Karena kekaguman dan pujian ini bisa menyeret kita mendekat kepadanya. Ketika kita sudah dekat kepadanya, timbullah rasa cinta. Ketika kita sudah cinta, jadi terpengaruh pemikiran kita. Akhirnya kita akan jadi seperti dia. Waliyadzubillah. Ya. Nah, dengan adanya contoh-contoh yang seperti ini, kita semakin sadar betapa pentingnya kita berpegang teguh kepada peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bahayanya duduk dengan ahli bid'ah. Betapa pentingnya kita memperhatikan peringatan-peringatan para salaf dari bahayanya duduk dengan ahlul bid'ah. Jangan main-main. Ya. Qala wan khada'a Abu Dzar Al-Harawi rawi as-sahih biriwayatin wa huwa min alamil hadis in khada'a bi kalimatin qala haddaru qutni fi madhil baqillani fajarrathu hadhihi al-kalimah fi madhil baqillani ila an waqa'a fi habailil asy'ariyah wa sara da'iyatan min du'ail asy'ariyah wa intasara bisababihi al-madhhab al-asy'ari fil maghrib al-arabi. Contoh lagi, kata Syekh, dulu Abu Dzar Al-Harawi, seorang rawi hadis yang sahih, riwayat-riwayatnya benar, riwayat-riwayatnya sahih, sehingga diambil oleh para ahli hadis. Dan dia ini, Abu Dzar ini, adalah termasuk imam hadis. Dia tertipu, terpesona, kagum dengan kata-kata yang diucapkan oleh Imam Ad-Daruqutni saat memuji Al-Baqillani. Sementara Al-Baqillani ini seorang Asy'ari. Fajarrathu hadhil kalimah fi madhil Baqillani. Maka kata-kata yang berisi pujian yang dilontarkan oleh Imam Ad-Daruqutni ini kepada Al-Baqillani mendorong Abu Dzar untuk juga memberikan pujian kepada Al-Baqillani. Sehingga apa yang terjadi? Dia jatuh dalam perangkap Asy'ariyah, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Asy'ariyah. Bahkan dia menjadi salah satu da'i dari da'i-da'inya Al-Asy'ariyah. Menyebarlah dengan sebab dakwahnya madhab Asy'ari ini di bagian barat dari Maroko, Maghrib. Nah, ini juga contoh yang patut untuk menjadi perhatian kita bersama. Ya. Jangan pernah memuji ahlil bid'ah. Dan jangan pernah mendengarkan pujian orang lain kepada ahlul bid'ah. Ya. Jangan sampai, oh, saya enggak memuji dia, tapi orang lain yang memuji dia, makanya saya dekati dia. Nah, kalau saya yang memuji dia mungkin tidak objektif, tapi ini kan orang lain yang memujinya, ini objektif, makanya saya dekati dia. Hati-hati. Nah, kalau kita tahu dia dalam posisi salah, jangan sekali-kali terpengaruh dengan pujian dari manapun pujian itu datang. Ada ahli bid'ah, jelas di atas kebid'ahan, kita tahu. Udah. Kita menjauhinya. Tiba-tiba ada orang pinter, ya, orang cerdas, alim, memujinya. Akhirnya kita terpengaruh. Oh, berarti selama ini saya salah. Ya. Akhirnya mendekat kepadanya. Bahaya, celaka kita kalau seperti itu. Ya. Kalau kita tahu seseorang itu ada di atas kesalahan, di atas kebid'ahan, pujian yang datang dari manapun, jangan kita dengar. Ya. Harus kita abaikan. Sekalipun yang memuji itu kaliber alim ulama. Ya. Saya tahu misalnya si Fulan ini salah, tahu saya. harusnya yang kita lakukan atau yang saya lakukan apa? Menjauh darinya. Ya. Jangan sampai mendekatinya hanya karena gara-gara ada yang memujinya. Ya. Saya tahu dia salah. Saya lihat sendiri dia salah. Tapi ini ulama memujinya. Ulama mendukungnya. Ulama mensufotnya. Oh, dia bersama ulama. Oh, kalau gitu enggak salah dia. Salah selama ini anggapan saya. Enggak boleh seperti itu. Ya. Ini yang terjadi menimpa Abu Dzar Al-Harawi. Dia dengar kata-kata Imam Ad-Daruqutni dan dia tahu siapa Imam Ad-Daruqutni, imam besar. Dia dengar kata-kata Imam Ad-Daruqutni memuji Al-Baqilani, seorang Asy'ari. Terpengaruh dia. Akhirnya dia pun ikut-ikutan memuji siapa? Al-Baqilani. Jadilah dia seperti Al-Baqilani. Na'udzubillah. Ya. Al-Qulub Dha'ifah Wasyubah Khattafah. Hati itu lemah, syubhat selalu datang menyambar nyambar. Jangan mendekati, jangan mendengarkan sesuatu yang bisa menimbulkan syubhat dalam hati kita. Ya. Nah. Qala wal Baihaqi in khada'a bi ba'dhi ahli ad-dhalal kabni furuk wa amsalihi wa kana min a'lamil hadis. Satu lagi Syekh Hafizahullah taala mengatakan Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi in khada'a bi ba'dhi ahli ad-dhalal, pernah terpesona dengan sebagian dari ahlul dhalal, orang-orang yang sesat. Kabni Furuk, seperti contohnya Ibnu Furuk dan semisalnya. Ibnu Furuk ini juga sama, dia akidahnya Asy'ari ya, termasuk ahli kalam. Ibnu Furuk termasuk ahli kalam Asy'ari. Al-Baihaqi pernah terpesona dengan keadaannya. Pernah tertipu dengan keadaannya. Ya. Karena apa? Ya, karena melihatnya. Karena berdekatan dengannya. Nah. Karena pernah bareng bersamanya. Padahal Al-Baihaqi min a'lamil hadis, termasuk tokoh besar dalam bidang hadis. Sekali berimam Baihaqi saja bisa terpesona ya, bisa sempat terpengaruh dengan ahli kalam, dengan Asy'ari, apalagi kita yang secara keilmuan sangat-sangat lemah, sangat-sangat kurang, maka tentu akan sangat rentan terpengaruh oleh siapa saja yang ada di dekat kita. Ya. Jadi jangan tertipu oleh keadaan diri kita sendiri, merasa saya sudah puluhan tahun di atas manhaj ini. Ya. Sudah banyak fitnah yang saya lewati. Kemudian mulai bermudah-mudah, merasa kuat, merasa bisa, merasa hebat, akhirnya bermudah-mudah bergaul tanpa batas, mendekat kepada setiap ahlul bid'ah. Ini bahaya. Bisa terpengaruh dengan ahlul bid'ah, bisa terpengaruh dengan kejelekan. Para imam yang disebutkan tadi, perjalanannya sampai mereka bisa ada dalam kesesatan yang besar, itu gara-gara berdekatan, duduk, bergaul, hidup bersama dengan ahlul bid'ah. Nah, wa kathirun minan nas wa fi hadzal 'asr amsilatun katsiratun mimman 'arafnahum kanu 'alal manhajis salafi wa lamma ikhtalatu bi ahlil bid'ah dhallu. Yang terakhir Syekh mengatakan banyak lagi contoh lainnya di zaman sekarang ini, banyak contoh yang terjadi, dan itu dari orang-orang yang kita kenal, dari orang-orang yang kita kenal, bukan orang-orang yang asing, dari orang-orang yang kita kenal yang sebelumnya mereka berada di atas manhaj salaf. Ketika bergaul dengan ahlul bid'ah, mereka menjadi tersesat. Kalau kita rinci saja nama-nama masyayikh, nama-nama para ulama itu kan akan sangat banyak sekali. Ada Syekh Fulan, Syekh Alan. Tadinya di atas manhaj salaf, tapi kemudian menyimpang. Bahkan ada seorang syekh yang pernah datang ke tempat kita, memberikan ilmu di tengah-tengah kita, ketika masuk terlalu dalam di kancah politik, bergaul bersama para politikus, akhirnya hilang, selesai. Lihyah yang tadinya panjang sekarang tidak ada. Kepala yang biasanya ditutupi dengan imamah sekarang sudah main topi, Baju gamis yang pada awalnya selalu nampak terlihat dikenakan kesana kemari sudah berubah menjadi jas, celana panjang. Waliyadzubillah. Nah, itu akibat dari pergaulan. Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Kita rehat dulu insyaallah. Nanti ba'da zuhur kita lanjutkan kembali sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin.